الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ayuhal ikhwat fillah, kita kembali melanjutkan pelajaran kita dari pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dhawil Kitabi was Sunnah, dan kita masih melanjutkan pembahasan seputar permasalahan al-li'an, saling melaknat antara suami istri disebabkan karena suami yang melemparkan tuduhan kepada istrinya yang telah melakukan perselingkuhan. Kata beliau rahimahullah ta'ala, kaifiyatul li'ani wa sifatuh, cara melakukan al-li'an dan sifatnya. Sifatul li'ani أن يقول الزوج عند الحاكم أمام جمع من الناس، bahwa cara al-li'an di mana seorang suami mengucapkan di hadapan hakim al-qadhi di sebuah pengadilan, pengadilan agama, pengadilan syar'i, amama jam'in minan nas, di hadapan sekumpulan manusia, di hadapan para hadirin. Jadi dia melakukannya secara terang-terangan. Dia mengatakan, ashhadu billahi inni laminas sadiqin fima ramaitu bihi zawjati fulanah minaz zina. Aku bersaksi dengan nama Allah bahwa aku termasuk orang-orang yang jujur terhadap tuduhan yang aku lemparkan kepada istriku yang bernama fulanah dari perbuatan zina. Yani bahwa dia melemparkan tuduhan zina kepada istrinya. Yaqulu dhalika arba' marratin. Dia mengucapkan itu sebanyak 4 kali. Maka 4 kali ini menduduki kedudukan 4 saksi. Dia mengucapkan, dia mengulanginya sebanyak 4 kali. Ashhadu billahi inni laminas sadiqin fima ramaitu bihi zawjati fulanah minaz zina. Atau yang semisalnya dengan bahasa masing-masing daerah. Orang Indonesia misalnya dia mengucapkan itu di hadapan hakim, di hadapan qadhi. Dia mempersaksikan dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu dia menuduh, melemparkan tuduhan kepada istrinya bahwa si fulanah telah melakukan perbuatan zina sebanyak 4 kali. Wa yushiru ilaiha in kanat hadiratan. Dan dia memberi isyarat, menunjuk kepada istrinya tersebut apabila dia hadir. Apabila istrinya tersebut hadir. Ini untuk menghilangkan hal-hal yang dikhawatirkan tidak dilakukan secara ta'in. Maka dia menyebut namanya. Apalagi kalau dia memiliki istri lebih dari satu. Maka dia menentukan si fulanah. Istri saya yang bernama fulanah. Dan kalau dihadir, dia isyaratkan kepadanya. untuk menunjukkan bahwa yang dia maksudkan adalah si fulanah ini. Wa yusammiha in kanat ghaibatan bima tatamayyazu bihi. Dan dia menyebut namanya apabila istri tersebut tidak berada di hadapannya, tidak hadir, dengan nama yang bisa dibedakan antara dia dengan yang lain. Disebutkan namanya fulanah. Apabila nama tersebut mungkin ada yang sama dengan yang lain, maka disebutkan bintu fulan. Misalnya, fulanah bintu fulan. Atau disebutkan jinsiyahnya, dari asalnya dari mana dia. Untuk membedakan antara si fulanah ini dengan yang lainnya dari kalangan wanita. Thumma yazidu fi syahadatil khamisati. Lalu kemudian dia menambah pada persaksian yang kelima, ba'da an ya'idahu al-hakim wa yuhadziruhu min al-kadhib. Setelah hakim mengingatkan dia, menasihati dia tentang bahayanya berdusta. Mungkin kamu tidak melihatnya, mungkin kamu hanya menduga, mungkin kamu hanya curiga, kamu tidak melihatnya. Dinasihati oleh hakim dan mengingatkan dia dari bahaya berdusta. Apabila dia tetap melanjutkan li'an tersebut, maka dia mengucapkan pada persaksian yang kelima, wa alayya la'natullahi in kuntu minal kadhibin. Dia mengatakan, semoga Allah melaknatnya, maksudnya dia menyebut, menyandarkan kepadanya, apabila dia termasuk orang-orang yang berdusta. Ini yang diucapkan oleh suami. Maka persaksian ini kedudukannya sama seperti empat laki-laki yang adil yang melihat perbuatan wanita tersebut telah melakukan perbuatan zina. Sehingga apabila tidak ada tanggapan dari wanita yang dili'an, maka wanita tersebut berhak untuk dijatuhkan kepadanya hukum had, yaitu hukum rajam. Oleh karena itu harus ada jawaban dari pihak wanita yang tertuduh, dalam hal ini istri dari lelaki tersebut. Thumma taqulul mar'atu arba' marrat. Lalu kemudian apabila si suami telah mengucapkan ini, maka wanita harus membalasnya. Jika tidak membalas, berarti dia statusnya sama seperti wanita yang mengakui perbuatannya, bahwa dia telah melakukan perbuatan tersebut. Maka dia menjawab untuk menghindarkan dirinya dari hukum rajam. Maka dia mengucapkan sebanyak empat kali, ashhadu billah laqad kadzaba fima ramani bihi minaz zina. Aku bersaksi dengan nama Allah bahwa sungguh dia telah berdusta terhadap tuduhan yang dia lontarkan kepadaku berupa tuduhan zina. Ini dia ucapkan sebanyak empat kali, thumma tazidu fi syahadatil khamisah. Lalu kemudian dia menambah pada persaksian yang kelima, wa anna ghadaballahi 'alaiha in kana minas shadiqin. Dia mendoakan dirinya bahwa dia mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala apabila suaminya tersebut termasuk orang yang jujur dalam tuduhannya. Maka apabila hal ini terjadi, sempurna hukum li'an. Sempurna hukum al-li'an. Liqaulihi ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur pada ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-9, والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. Ini persaksian suami. Apabila dia tidak memiliki saksi-saksi yang bersaksi bersamanya dalam mempersaksikan perbuatan zina yang dia lakukan, yang dilakukan oleh istrinya. Yang kelima, dia mendoakan dirinya mendapatkan laknat Allah subhanahu ta'ala. Apabila dia termasuk orang-orang yang dusta. Wa yadra'u anha al-adab an tashhada arba'a syahadatin billah innahu lamina al-kadhibin. Lalu, dari pihak wanita, dari pihak si istri, itu menolak untuk ditegakkan hukum had padanya. Hukum rajam. Maka dia pun mempersaksikan empat kali persaksian dengan nama Allah bahwa suaminya telah berdusta. Wal khamisata anna ghadaballahi 'alaiha in kana minas shadiqin. Dan yang kelima, dia mendoakan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala menimpanya apabila suaminya termasuk orang yang jujur dalam melemparkan tuduhan tersebut. Maka jika ini dilakukan, terjadi ya hukum al-li'an, al-mula'anah, saling melaknat di antara keduanya. Al-mas'alatul thalithah, permasalahan yang ketiga, al-ahkamul mutarattibatu ala al-li'an. Hukum-hukum yang merupakan hasil dari al-li'an. Apa konsekuensinya? Apa akibat dari terjadinya al-li'an antara suami istri? Idza tamma al-li'anu fa innahu yatarattabu 'alayhi ma ya'ti. Apabila telah sempurna hukum al-li'an, maka memberi konsekuensi beberapa hal berikut ini. Yang pertama, suqutu haddil qadhfi 'aniz zawji. Bahwa suami tidak ditegakkan padanya hukum sebagai qadhif, sebagai orang yang melemparkan tuduhan. Karena kalau dia hanya menuduh saja tanpa ditegakkannya hukum li'an, dia mengatakan bahwa saya melihat si fulana istri saya ini telah melakukan perbuatan zina, maka dia dituntut untuk mendatangkan empat saksi yang terpercaya atau tiga saksi yang bersamanya melihat terjadinya perbuatan tersebut. Apabila suami tidak mampu mendatangkannya, berarti dia dihukumi qadhif. Dan seorang yang qadhif hukumnya dicambuk sebanyak 80 kali. Maka adanya hukum al-li'an membebaskan suami dari hukum sebagai seorang qadhif tersebut. Yang kedua, thubutul furqati bainaz zawjayn. Ditetapkannya perpisahan di antara suami istri itu harus dipisah. Dan tidak diperbolehkan kembali. Dan tidak diperbolehkan disatukan dalam satu akad kembali. Wa tahrimuha 'alaihi tahriman mu'abbada. Dan wanita tersebut menjadi wanita yang diharamkan untuk kembali kepada suaminya sifatnya selama-lamanya. Tidak diperbolehkan lagi adanya tali pernikahan di antara keduanya selama-lamanya. Walau lam yufarriq al-hakim bainahuma. Meskipun hakim tidak memisahkan di antara keduanya. Karena ini sudah konsekuensi hukum. Hakim tidak perlu mengatakan kalian harus berpisah selama-lamanya. Tidak perlu. Konsekuensi hukum dari al-li'an apabila sempurna telah terjadi, keduanya harus dipisah. dan tidak boleh disatukan kembali. Hukumnya selama-lamanya. Yang ketiga, yantafi anhu nasab waladiha wa yulhaq bizawjah. Dan dinafikan nasab anak tersebut kepada suami dari wanita ini. Wa yulhaqu bizawjati, sehingga anak tersebut itu dinisbahkan kepada ibunya. Dinisbatkan kepada ibunya, ini istri dari lelaki tersebut. Karena suami ini menafikan, dia menuduh istrinya telah melakukan perbuatan zina, berarti hasilnya dicurigai bukan dari suaminya tersebut yang melakukan li'an. Nah, maka dia mengingkari. Dia mengingkarinya. Sehingga tidak boleh dinisbatkan kepada laki-laki tersebut sebagai ayahnya. Namun dinisbatkan kepada ibunya. Ini yang sahih dari pendapat para ulama. Wa yatatallabu nafyul waladi dhikrahu sarahatan fil li'an. Dan dituntut ketika dalam al-li'an, dalam hukum al-li'an, maka dituntut bagi suami ini untuk menyebutkannya. Menyebutkan dalam proses al-li'an tersebut dengan jelas. Untuk menafikan bahwa anak itu bukanlah anak saya. Kaqaulihi, misalnya dia mengatakan, Ashhadu billah inni lamina sadiqin. Fima ramaituha bihi minaz zina. Wama hadha biwaladi. Wama hadha biwaladi. Aku bersaksi dengan nama Allah bahwa aku termasuk orang yang jujur terhadap tuduhan yang aku lemparkan kepada si fulanah bahwa dia telah melakukan perbuatan zina. Wama hadha biwaladi. Dan ini bukan anak saya. Dia menafikan penisbatan anak tersebut kepadanya. Maka dia menafikannya. Sehingga tidak dinisbatkan kepadanya. Di hadith Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam la'ana baina rajulin wa imra'atihi fafarraqa bainahuma wa alhaqa alwalada bil mar'ah. Berdasarkan hadith Ibn Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan hukum mula'anah antara seorang lelaki dengan istrinya. Maka setelah sempurna, Nabi alaihissalatu wassalam memisahkan di antara keduanya dan menisbatkan anak tersebut kepada wanita, yakni kepada ibunya, tidak dinisbatkan kepada lelaki yang menafikan anak tersebut untuk dinisbatkan kepadanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Yang keempat, wujubu haddi zina 'ala al-mar'ah illa an tula'ina hiya aidha. Wajibnya ditegakkan hukum had zina bagi wanita, bagi istri yang tertuduh. Harus ditegakkan padanya hukum rajam, kecuali apabila dia juga melakukan al-mula'anah, menjawab sebagaimana yang telah kita terangkan tadi. Dia membalas tuduhan tersebut dan mendoakan dirinya mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala apabila suaminya jujur. Fa inna nukulaha 'anil aymani ma'a aymanihi bayyinatun qawiyyah. Sebab wanita tersebut nukul, yang mencegah diri tidak ingin membalas sumpah tersebut, dalam keadaan suaminya telah melakukan al-li'an, bersaksi 4 kali, yang kelima dengan la'anat, mendoakan la'anat. Ketika istri tersebut enggan untuk membalas, enggan untuk menjawab, enggan untuk bersaksi 4 kali, yang disertai dengan mendoakan kepada dirinya murka Allah Subhanahu wa taala, berarti itu merupakan bayyinatun qawiyyah, bukti yang kuat. Mengapa dia enggan? Kalau memang dia tidak melakukan, mestinya dia harus siap melakukan al-li'an. Tapi ketika dia enggan, berarti itu tanda yang menunjukkan dia benar-benar melakukannya. Tujubu iqamatil haddi alaiha. Sehingga ketika istri tersebut enggan, maka ini merupakan bukti yang kuat yang mengharuskan ditegakkannya hukum had kepada dirinya sebagai seorang wanita yang benar-benar telah melakukan perbuatan zina tersebut. Maka ini ma'asyara al-ikhwah rahimakumullah, hal-hal yang berkaitan dengan hukum al-li'an. Yang berikutnya kita masuk ke hukum-hukum seputar permasalahan al-iddah. Sampai di sini ikhwan, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, hafizakumullah.